Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebelum acara kita mulai, kita rapatkan dulu saf-saf kita yang masih kosong. Tafassahu fil majalis. Yafsailahu lakum. Sebelum kita mulai acara pertama, yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Ketua DKM sini, DKM Masjid Al-Muhajirin, pada Bapak Ahmad Supriyadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang baru pertama kali hadir dalam masjid yang indah ini, mudah-mudahan kehadirannya tidak membosankan. Bapak-bapak hadirin, hadirat yang mudah-mudahan dikasihi Allah, puji syukur kita sampaikan kepada Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridhonya. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat kita terima kepada umat-umatnya yang masih istiqomah pada ajaran-ajaran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang hadir pada kesempatan pengajian hari ini, saya selaku Ketua DKM sangat merasa bangga bahwa masjid yang kita banggakan ini ternyata bisa ramai. Jadi cita-cita dan impian saya, masjid ini merupakan tempat di mana kita mengkaji suatu ilmu, bukan hanya ceramah saja, tapi mengkaji suatu ilmu, sehingga umat yang kita harapkan menjadi umat yang berkualitas, bukan hanya kuantitas saja. Berkualitas dalam hal di mana perkembangan dunia begitu kompleks, sehingga banyak aliran-aliran yang di luar Al-Quran dan Sunnah berkembang, di, terutama di Indonesia. Yang jelas bahwa aliran itu nanti akan membuat perpecahan umat Islam. Marilah dengan maksud dan tujuan kami mengadakan pengajian ini merupakan tujuan mengkaji, bukan hanya ngaji saja, tapi mengkaji suatu ilmu di mana mendapat kepada kita menjadi orang yang tangguh dalam hal ilmu, mengikat ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian kira-kira apa maksud daripada kajian pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi tular, istilahnya kalau saya nular ya, nular kepada masyarakat di sekeliling kita ini untuk segera mengkaji apa yang berkembang di dalam masyarakat ini, sehingga tidak salah kita melangkah, tidak salah kita melakukan, tidak salah kita menjadi muslim yang benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita bacakan biodata Ustadz. Nama Ustadz Sofyan Khalid bin Idham Rurai. Alamat sekitar Mahat Imam Syafi'i, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pendidikan Pondok Pesantren As-Salafiyah Depok, Mulazamah Masyih Arab Saudi. Aktivitas pimpinan Mahat Imam Syafi'i. Buah karya atau buku yang pertama adalah Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri. Yang kedua, Madrasah Ramadan. Yang ketiga, Salafi Antara Tuduhan Dengan Kenyataan. Yang keempat, Karena Wanita Harus Dinasihati. Mungkin ini saja. yang bisa saya sampaikan. Yang sebelumnya saya ingin menyampaikan maklumat pada adik-adik, pada bapak-bapak yang membawa anak kecil, harap dijaga anak-anaknya agar tidak berisik. Yang kedua, handphone harap dinonaktifkan atau didringkan. Mungkin tidak berpanjang kalam, langsung saja kepada Ustadz Sofyan Khalid bin Idham Rurai, kami persilakan.